Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ketiga dari bulan Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Februari 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah kitab yang berjudul Umdatul Ahkam yang merupakan karya dari Imam Besar Fi Asrihi Al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kedua dari bab yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dengan babut tayammum. Ada tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ketiga atau hadis ke-38 dari urutan awal kitab ini. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu as-syafa'ata وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. حديث صحيح yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara, dengan 5 keistimewaan yang mana para nabi dan rasul sebelum aku, yakni sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diberikan keistimewaan atau kekhususan tersebut. Jadi hanyalah yang diberikan 5 perkara yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri, tanpa ada dari kalangan nabi dan rasul yang pernah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang akan disebutkan sendiri oleh beliau alaihi salatu wasallam. Yang pertama kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan karunia berupa ketakutan yang akan datang kepada musuh-musuhku, yakni musuh-musuh Islam, sebelum beliau berjihad fi sabilillah. Jadi musuh-musuh beliau sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut. Jadi aku telah diberikan sebuah karunia berupa apa? Berupa rasa takut yang telah ditanamkan kepada musuh-musuh Islam sebelum memerangi mereka. Masirata syahrin yang dikinayahkan atau diibarahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, satu bulan sebelum perjalanan menuju jihad tersebut, musuh-musuh yang akan menghadapi muslimin sudah mengalami yang namanya ar-ru'b, ketakutan yang sangat, kekhawatiran akan kekalahan mereka. Dan yang semisalnya dari apa-apa yang ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untukku masjidan wa tahura. Telah menjadikan untukku al-ard, muka bumi ini, tanah-tanah yang ada di seluruh dunia ini, sebagai tempat sujud yang suci. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepadaku, kata beliau alaihi salatu wassalam, muka bumi, tanah-tanah yang ada di muka bumi ini sebagai tempat sujud yang suci, diperbolehkan. Dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, fa ayyuma rajulin, maka siapapun min ummati, dari kalangan umatku, adrakathu shalah, yang mendapati waktu salat dimanapun dia berada, fal yusalli, maka hendaknya dia bersegera untuk sholat. Tidak memandang, oh saya di tengah padang pasir, berarti tidak perlu melakukan sholat. La. Saya berada di pegunungan, berarti tidak perlu untuk sholat sampai nanti bertemu masjid. La. Dimanapun berada, umat Muhammadiyah diizinkan. Selama bumi masih mereka pijak, itulah tempat yang bisa dijadikan sebagai masjidan, yakni tempat sujud, watahuran, yang suci. Nanti insyaallah taala akan ada penjelasannya, pengecualian-pengecualian dari beliau alaihi salatu wasalam. Ini secara umum. Jadi yang pertama, rasa takut sejak sebulan sebelum peperangan ditanamkan kepada musuh-musuh beliau. Yang kedua, muka bumi ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata beliau alaihi salatu wassalam, wa uhillat liyal maghanim, dan aku dihalalkan untuk mengambil harta-harta rampasan perang, al-ghanimah, yang pada syariat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam tidak diizinkan mereka setelah berjihad. Misalkan setelah memerangi musuh-musuh mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mendapati harta-harta rampasan perang, maka mereka memiliki syariat khusus. Tidak boleh diambil lantas dibagi-bagi. Yang boleh diambil dan dibagi-bagi, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghanimah, harta-harta rampasan perang, hanyalah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tidak kepada Nabi Musa, tidak kepada Nabi Isa, dan yang selain mereka alaihi salatu wassalam. Dijelaskan lagi oleh beliau, walam tuhilla li ahadin qabli, yang mana maghanim tersebut, harta-harta rampasan tersebut, tidak dihalalkan kepada nabi-nabi sebelum aku. Kemudian yang keempat, kata beliau alaihi salatu wassalam, wa utitu syafa'ata, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Syafaat yang dimaksudkan di sini adalah syafa'atul uzma. Kisah yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya seluruh umat manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala kelak di yaumul akhir, akan mendatangi para nabi dan Rasul. Sejak awal pertama kali yang mereka datangi adalah Nabiullah Adam, karena beliau adalah Nabi pembuka yang merupakan cikal bakal dari Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Maka beliau alaihi salatu wassalam tidak sanggup untuk memberikan syafaat karena menyesali dari kemaksiatan yang telah dilakukan oleh beliau. Maka diperintahkan untuk pergi kepada Nabi Allah Ibrahim dan selainnya. Hadis yang telah kita ketahui bersama sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana empat nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka semua meminta uzur dan menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Mereka menyesali apa yang telah mereka anggap sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Singkatnya Nabi alaihi salatu wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, minta izin, karena syafaat tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan di dalam syariat ini, di antaranya adalah al-izn. Izin dari Rabb, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sujud untuk meminta izin agar dapat memberikan syafaat. Yang di akhir riwayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Allahu jalla wa ala irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'tah, dan mintalah apa yang kamu inginkan pasti engkau akan aku berikan, wasyfa' tusyfa', dan berilah syafaat kepada orang-orang yang ingin engkau beri syafaat. Maka ini adalah poin yang keempat. Kemudian yang kelima, kata beliau alaihi salatu wassalam, wa kana an-nabiyyu, dan para nabi sebelum aku, nabi dan rasul sebelum Muhammad alaihi salatu wassalam, yub'atsu ila qaumihi khassatan, mereka diutus untuk kaumnya secara khusus. Nabi Musa khusus untuk mendakwahi Bani Israel. Begitu pula Nabi Lut, dan yang semisalnya daripada nabi dan rasul. Mereka memiliki kaum yang khusus. Kaum Samud, kaum Ad, memiliki nabi-nabi dan rasul yang khusus. Wa bu'itsu ilan nasi ammah. Adapun aku, kata beliau alaihi salatu wassalam, aku diutus kepada manusia secara umum, bukan hanya kepada satu kelompok, bukan hanya kepada bangsa Arab, akan tetapi secara umum, secara menyeluruh. Rahmatan lil alamin. Beliau adalah sebagai pembawa rahmat, pembawa kasih sayang bagi seluruh semesta alam. Maka inilah lima perkara yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Tatkala beliau menjelaskan lafaz dari awal hadis ini, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang memiliki lima perkara khusus yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Kata beliau alaihi rahmatullah, hadhihi lam takun li ahadin minal anbiya'i qabluh, atau minal anbiya'i qablah. Perkara-perkara yang lima ini tidak dimiliki oleh para nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa jundun azimun yumidduhullahu bihi, dan ini merupakan sifat-sifat yang mulia, karunia-karunia yang besar yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkaitan khususnya dengan kekhususan yang pertama, yaitu dikhawatirkannya pasukan Nabi Muhammad akan mengalahkan musuh-musuh Allah sejak satu bulan sebelum al-jihad. Maka ini merupakan karunia yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang menunjukkan tentang pertolongan, nusrah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan agama yang dibawa oleh beliau. Dari mana rasa takut tersebut sampai kepada para musuh-musuh Islam, para musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, fa idza kana bainahu wa bainal adwi masafata syahrin fa aqal. Karena rasa takut yang akan dialami oleh musuh-musuh Islam itu akan mereka rasakan satu bulan sebelum peperangan terjadi. Auqa'allahu ar-ru'ba fi qulubi a'da'ihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lah, ini menjawab pertanyaan kita tadi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang meletakkan rasa-rasa takut kepada hati-hati mereka. Wala yunafi hadza ma yaqa'u min idalati al-musyrikin 'ala al-muslimin. Dan hal ini tidak bertentangan dengan ejekan-ejekan, olokan-olokan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan berhadapan dengan beliau di dalam al-jihad. Maka seakan-akan mereka orang-orang musyrikin tidak takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Seakan-akan ini bertentangan. Akan tapi kata beliau, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, atau lebih tepatnya alaihi rahmatullah, beliau mengatakan tidak ada pertentangan antara dua perkara ini. Ejekan-ejekan yang datang dari musyrikin, begitu pula rasa takut yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan. Li asbabin wa hikamin aradahallahu ta'ala. Karena sebab-sebab dan hikmah-hikmah tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Karena mereka secara hakiki adalah orang-orang yang takut kepada pasukan muslimin. Akan tetapi mereka berusaha untuk menutupi ketakutan-ketakutan tersebut. Sehingga apa yang terjadi dari ejekan-ejekan, olokan-olokan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan pasukan muslimin secara umum hanyalah sekedar fatamorgana, agar mereka nampak sebagai orang yang pemberani. Pasukan-pasukan musyrikin yang berani melawan Islam. Wa illa, hakikat dari hati mereka adalah rasa takut yang telah tertanam sejak lama sebelum jihad atau peperangan tersebut dimulai. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, disebutkan pula oleh beliau, kama waqa'a yaumu Uhudin. Kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada peperangan Uhud. Yang ini telah terjadi dan dihikayatkan oleh para ahli sejarah. Bagaimana ketakutan yang ketika itu pasukan musyrikin di antara pembesar-pembesar yang akan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalid ibn al-Walid. Yang dahulunya beliau adalah seorang musyrik yang ingin berperang melawan barisan muslimin, melawan barisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takut tersebut ternukil dari ucapan Khalid bin Walid ketika beliau mendapatkan hidayah al-Islam pada peperangan Uhud yang terjadi. Pasukan muslimin memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan musyrikin. Bahkan ibroh-ibroh yang sangat banyak bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana seorang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang tanpa adanya kekurangan. Harus dengan ketaatan yang sempurna. Karena pada peperangan Uhud tersebutlah pasukan pemanah yang siap siaga dan diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk terus berada di sebuah gunung yang gunung tersebut dinamakan dengan Jabalur Rumah, Gunung Ar-Rumah, yang sampai sekarang masih dikunjungi oleh para hujjaj, mu'tamirin dan yang semisalnya. mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kemenangan, awal-awal kemenangan di tengah-tengah muslimin. Maka mereka berijtihad untuk turun dari Jabalur Rumah tersebut, yang akhirnya Khalid bin Walid mengambil kesempatan itu dan mengambil posisi atau merebut posisi pasukan-pasukan pemanah yang akhirnya bisa memundurkan atau mengalahkan pasukan muslimin, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terduka pada peperangan Uhud tersebut. Yang syahidnya adalah ternukil dari ucapan Khalid bin Walid bahwasanya kami dahulu adalah orang-orang yang sangat takut ketika akan menghadapi barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka shadaqa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wali ummatihi min hadza fa bihasabi atba'ihim lahu fala yu'tamuna illa min qibali anfusihim. Maka yang demikian ini merupakan sesuatu yang harus diyakini dari apa yang dimiliki oleh keyakinan-keyakinan umat Muhammadiyah, keyakinan-keyakinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa biqadri ma yudayyi'una min asy-syara'i yafutuhu min hadzal amr. Maka ketika di zaman ini mungkin terjadi jihad yang syar'i, akan tetapi musuh-musuh muslimin tidak mendapati ar-ru'bah tersebut, tidak mendapati rasa takut yang sangat ketika menghadapi muslimin, maka beliau memberikan sebuah masukan dan nasihat. Hendaknya muslimin yang ada di zaman ini benar-benar mengintrospeksi dirinya. Apakah mereka berada di atas keimanan seperti apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Rasul, ataukah mereka sudah jauh meninggalkan Al-Quran wa Sunnah wa fahmis salaf. Kalau mereka sudah jauh meninggalkan Al-Quran, sudah jauh meninggalkan Sunnah Nabi, sudah jauh meninggalkan pemahaman para salaf, maka tidak ada yang bisa dicela kecuali diri-diri mereka sendiri, diri-diri muslimin. Karena berpegang teguhnya muslimin dengan Al-Quran wa Sunnah menunjukkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti akan datang. Walaupun hal tersebut terlihat jauh. Bahkan ini dialami oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum. Sehingga mereka mengatakan seperti yang dihikayatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita? Menunjukkan saking lamanya mungkin mereka merasakan kapan pertolongan Allah datang. Kita senantiasa tertindas. Diinjak-injak oleh musyrikin, dihinakan oleh kufar dan yang semisalnya. Dari cobaan-cobaan, bala, fitnah yang ditimpakan kepada Allah oleh mereka. Akan tapi hikmah besar di balik itu semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama yang berkaitan dengan musuh-musuh Islam akan merasa takut sejak satu bulan sebelum peperangan terjadi, khususnya apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua, kekhususan yang kedua yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam, itu ini dan ini merupakan syahid dari hadis yang dibawakan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, adalah yang berkaitan dengan babut tayammum, yaitu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah-tanah muka bumi yang ada di dunia ini merupakan tempat-tempat tanah-tanah yang suci dan bisa dijadikan sebagai masjidan, bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa indahu masjiduhu wa tahuruhu." Dan umat ini memiliki tempat-tempat sujud yang mana tempat-tempat sujud dari tanah-tanah tersebut merupakan perkara-perkara yang suci, yang tidak dimiliki kekhususan ini oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, wa kanatil umam qablana la yusalluna illa bil ma'i fi mawadi'in makhsusah atau fi mawadi'a makhsusah. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu Bani Israel, kaum Ad, Samud dan yang semisalnya, al-muhim sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat, untuk menunaikan sholat illa bil ma'i, kecuali dengan air. Jadi alas atau tanah atau lantai yang mereka jadikan sebagai tempat sujud itu harus dibasuh dengan air terlebih dahulu. Fi mawadi'in makhsusah, dan tempat-tempat tersebut harus tempat-tempat yang khusus. Jadi kalau hanya sekedar di atas tanah, mereka tidak diizinkan. Harus tempat yang telah dicuci dengan air, telah bersih, baru mereka dipersilahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza safara ahaduhum, maka jika salah satu dari mereka melakukan sebuah perjalanan yang sulit menemukan tempat-tempat yang bersih tersebut, summa raja'a, maka mereka ketika melakukan safar tersebut tidak boleh untuk melakukan sholat. Karena mereka tidak mendapati tempat-tempat yang bersih tadi. Maka kapan mereka melakukan sholat-sholat wajib yang diperintahkan kepada mereka? Ketika mereka kembali ke daerah-daerah asal mereka, ke daerah-daerah mukim yang sebelumnya mereka melakukan safar tersebut, lazimahu ayyu'ida jami'a ma fatahu minas shalawat. Maka mereka, umat-umat terdahulu, wajib menunaikan sholat-sholat yang telah mereka tinggalkan ketika safar tersebut. Keadaan yang ada di umat-umat sebelum kita adalah keadaan yang sangat berat. Bahkan ternukil, nanti insyaAllah ta'ala akan dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid, ketika mereka akan menyelesaikan peperangan yang terjadi di tengah-tengah muslimin dengan musyrikin, muslimin dengan musuh-musuh mereka, harta-harta rampasan perang yang ada di sisi muslimin itu tidak diperkenankan untuk diambil, bahkan diperintahkan untuk dibakar. Jadi sekian banyak harta rampasan perang, harta-harta yang melimpah tersebut, apakah emas, baju perang dan yang semisalnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibakar. Nanti insyaAllah ta'ala akan datang penjelasan yang lebih rinci. Maka keadaan mereka tatkala safar dalam melakukan sebuah perjalanan jauh, mereka tidak bisa mendapati tempat-tempat yang bersih untuk sujud. Sehingga mereka diperintahkan untuk melakukan sholat dan menggabungkan sholat-sholat mereka ketika pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Berbeda dengan kita. Dimanapun kita berada, di atas bis, bahkan diizinkan di atas pesawat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah, dipersilahkan. Kalau mereka tidak diizinkan karena ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di atas bis memungkinkan untuk dia sujud, maka dipersilahkan dan diizinkan di dalam syariat yang mulia ini selama arah kiblat telah dia ketahui untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Wa uhillat liyal maghanim, dihalalkan kepadaku al-ghanimah, yaitu harta-harta rampasan perang. Atau sebelumnya kita jelaskan tempat-tempat yang dikecualikan. Sebelum kita masuk kepada poin yang ketiga, kekhususan yang ketiga, kita akan menjelaskan tempat-tempat yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak melakukan salat atau sujud di atas tempat-tempat tersebut. Yang dikecualikan artinya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tempat. Yang pertama, al-maqbarah. Kuburan-kuburan. Kuburan muslimin, terlebih kuburan kufar, musyrikin, Cina dan yang semisalnya. Ini tempat yang pertama. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Zaid hafizahullah atau alaihi rahmatullah, li'annaha wasilatun ilal iftitani bil mauta. Karena itu merupakan perantara akan terfitnahnya orang-orang dengan penghuni-penghuni kubur tadi. Ketika seorang melakukan sholat di kuburan, seorang wali misalkan, atau seorang habib, seorang kiai dan yang semisalnya, maka manusia akan melihat, oh ini kuburan orang soleh. Sehingga amalan yang dia kerjakan tadi menjadi perantara terbukanya pintu-pintu kesyirikan. Sehingga Islam melarang. Telah kita jelaskan, Islam ini memiliki sebuah kaidah yang bernama saddud dzariah, menutup celah-celah syaitan, menutup sedikit saja celah-celah kemungkaran. Di antara pintu masuk kemungkaran, pintu masuknya kesyirikan adalah ketika seseorang melakukan sholat di makbarah, di kuburan-kuburan. Oleh karenanya al-Islam menutup erat-erat pintu ini, menutup rapat-rapat yang berkaitan dengan hal ini. Tidak boleh sama sekali melakukan amalan soleh, khususnya sholat di al-makbarah, di kuburan-kuburan yang ada. Kemudian yang kedua, tempat yang tidak diizinkan dan dilarang oleh Nabi SAW untuk kita sujud di atasnya adalah al-mawadi' an-najasah, tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang penuh dengan kotoran-kotoran, seperti kamar mandi, toilet, dan yang semisalnya. Secara umum, tempat-tempat yang najis, yang di dalamnya tidak suci, maka dilarang untuk kita melakukan sujud di atasnya. Yang ketiga adalah ma'atinul ibil, kandang onta. Secara khusus hal ini datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, larangan untuk sholat di kandang onta. Dijelaskan oleh sekian banyak para ulama hikmah yang ada kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sholat di kandang onta dan memperbolehkan untuk kita sholat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala haramnya seseorang sholat di kandang onta. Sebab yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Yang pertama, onta merupakan hewan yang sangat bengis, karena asyaitan mengelilingi hewan tersebut, mengelilingi onta. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, hewan-hewan onta yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh hewan tersebut adalah tahurnya, sucinya air kencing yang keluar dari hewan tersebut. Artinya boleh untuk dikonsumsi. Bahkan dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kekhususan ini dan kekhususan yang lain sebelumnya kita sebutkan adalah ketika seorang makan daging unta, dia diwajibkan untuk berwudu. Artinya memakan daging unta merupakan salah satu pembatal-pembatal wudu. Dan ini tidak ada pada daging-daging yang lain. Ketika makan daging ayam, makan daging kambing, dan yang semisalnya daging kelinci, diperbolehkan untuk kita sholat ketika masih dalam keadaan taharah, ketika masih dalam keadaan suci. Akan tapi ketika makan daging unta merupakan satu hal yang membatalkan wudu-wudu kita. Artinya kekhususan-kekhususan ini dimiliki oleh hewan unta tersebut. Bahkan penyebutannya dikhususkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ghashiyah. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keadaan khususnya hewan unta ini. Afla tanzuruna ila al-ibil. Apakah kalian tidak melihat kepada unta-unta tersebut? Kaifa khuliqat? Bagaimana mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hewan unta memiliki satu kekhususan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekhususan yang dimiliki oleh hewan ini adalah ketika seorang tidak sah saat melakukan sholat, melaksanakan sholat di kandang unta tersebut. Dan ini sangat berhubungan erat dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW yang saya isyaratkan pada poin pertama tadi, dikelilingi oleh syaitan. Pernah satu kejadian yang ada di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, khususnya di kota Mekah, karena di kota Mekah banyak sekali kandang-kandang unta di sana. Ada orang yang berusaha untuk melakukan sholat di dalam kandang unta tersebut. Entah ingin mencoba-coba atau iseng atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Walhasil, berita yang sampai, dia ingin berusaha sholat di kandang unta tersebut. Akhirnya karena hewan unta ini adalah hewan yang liar, sulit untuk ditundukkan, sulit untuk ditaklukkan, maka tatkala orang tersebut, padahal dia adalah si penggembala unta tadi, orang yang ma'ruf, yang dikenal oleh unta tadi, akan tapi syaitan yang ada di sekitar unta ini tidak mandang bulu, yang akhirnya ketika dia sholat, maka ditendang oleh unta tersebut. Dengan satu kali tendangan hewan tadi, seketika wafat. Seketika mati. Karena tendangannya luar biasa ternyata. Sampai, kisah yang sampai kepada saya, sampai-sampai darah keluar dari mulut si penggembala tadi. Dengan terus-menerus. Entah bagian tubuh mana yang pecah atau bagaimana pembuluh darahnya atau yang semisalnya, Allah Ta'ala alam. Walhasil, keadaan ini merupakan pelajaran. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW adalah perkara-perkara yang pasti memudaratkan. Maka jangan sampai kita mencoba-coba untuk apa yang mendekati apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Berbeda dengan kandang kambing yang saya isyaratkan tadi. Selama kandang kambing tersebut adalah tempat yang bisa kita bersihkan, atau mungkin kita tidak menemukan tempat-tempat yang lain. Tentu kalau ada masjid yang lebih bersih, ada lantai tehal dan yang semisalnya, afdal wa aula, suatu yang lebih afdal, yang lebih utama dan lebih disarankan. Akan tetapi kalau kita memiliki hukum, ditanya tentang hukum, bagaimana seorang penggembala sholat di kandang kambingnya, selama tempat tersebut suci, sah, diperbolehkan. Tapi kalau dia sholat, seorang penggembala onta, sholat di kandang ontanya, tidak sah. Walaupun dia selamat, artinya tidak ditendang oleh onta tadi. Kalau dia selamat, selesai sampai salam, melakukan sholatul fajr, misalkan sholatnya enggak sah. Karena dia telah melarang, karena dia telah menjadikan sabda Nabi SAW sebagai satu hal yang dia, karena dia adalah seorang yang telah melawan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Itu intinya. Nah, jadi itu tempat yang ketiga, yaitu kandang unta yang dikecualikan oleh Nabi SAW untuk kita melakukan sholat di dalamnya. Yang keempat adalah al-hammam, kamar mandi. Tadi mawadhi'un najasah adalah tempat yang najis. Masuk ke dalamnya toilet, WC dan yang semisalnya. Kalau yang keempat ini lebih khusus pada al-hammam, kamar mandi. Karena kamar mandi dan toilet dibedakan. Kamar mandi khusus untuk mandi dan toilet adalah untuk buang hajat dan yang semisalnya. Maka al-hammam pun, kamar mandi itu juga tempat yang tidak diizinkan untuk kita melakukan sholat di dalamnya. Dijelaskan oleh para ulama, di antara alasannya adalah li'annahu ma'awali syaitin. Karena itu adalah tempat berlindungnya para syaitan. Karena syaitan menyenangi tempat-tempat yang demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian perkara yang ketiga, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, sekaligus ini menutup majelis kita pada malam hari ini, adalah dihalalkannya al-ghanimah, harta rampasan perang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah saya singgung tadi, harta-harta rampasan perang yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk dibakar. Maka ketika harta-harta rampasan tadi dibakar dan lenyap seketika, berarti harta-harta rampasan perang tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umam al-qabliyah. Adapun harta-harta yang telah dibakar tadi dan tetap berada seperti itu, maka artinya harta-harta rampasan perang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan jihad yang dilakukan oleh barisan muslimin yang menang melawan musyrikin adalah sesuatu yang ada ganjalannya. Ada entah kecurangan di sana, entah riya dan yang semisalnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima al-ghanimah yang dihasilkan dari peperangan-peperangan tersebut. Akan tapi khususnya pada umat Muhammadiyah hal tersebut tidak diberlakukan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi-bagikan kepada siapa yang dipandang oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan ghanimah tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.